بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan kembali pelajaran adab al-khitbah wal-zifaf karya Amr Abdul Mun'im Salim Wafakahullah. Kan masuk pembahasan tentang adabul bina wal muasyaratiz zaujiyah. Adab membina rumah tangga dan pergaulan suami istri. Qala wafaqallah fa idza ma zuffatil mar'atu ila zawjiha wa ammat baytahu wa wati'at firashahu ustuhibba liz zawji ay yuqallil anha rahbatan tahuluha an da'i abiha andari abiha ila dari. Wa intiqaliha min hayati al-uzubati ila hayati az-zawaj ومن حياة الأخذ والاعتماد على الغير إلى حياة العطاء والمساهمة في البناء. Maka bila telah zuffatil mar'ah, perempuan dipasrahkan kepada suaminya. Wa ammat baitahu, dan amma itu pergi menuju rumah suaminya. Wawati'at firasyahu, dan telah menapaki tempat tidur suaminya itu. Artinya betul-betul sudah berumah tangga, lepas dari orang tua. Di saat itu disunnahkan, disukai bagi suami ayyuqallila anha, untuk meminimalkan dari istrinya itu rohbatan, rasa rohbah, rasa takut, khawatir, cemas. Tahuluha, yang menghalangi dia andari abiha ila dari, dari rumah ayahnya ke rumah suaminya. Tentunya kan apalagi yang masih baru ya, dia mesti ada perasaan apa yang cemas. Namanya adaptasi. Dia belum tahu nanti bagaimana ya kalau sudah hidup mandiri itu. Nah, rasa cemas, khawatir, takut ini hendaklah seorang suami tadi berusaha bagaimana meminimalkannya. Bukan menghilangkan ya, karena memang sesuatu yang tadi kita kalau datang ke tempat yang asing gitu, yang belum pernah kita ke situ biasanya apa? Punya rasa apa? Khawatir kan? Cemas. Ya. Bisa enggak menjalani kehidupan di situ? Wajar. Begitu pula seorang istri yang baru berumah tangga, lepas dari kediaman orang tuanya, hidup di rumah yang baru baginya. Nah, dan juga perpindahan dia dari kehidupan yaitu yang belum berumah tangga kepada kehidupan berumah tangga. Dari kehidupan yang yaitu mengambil dan bersandar pada yang lain, dalam hal ini orang tua, pada kehidupan yang dia harus memberi dan punya bagian saham di dalam membina, membangun. Nah, perubahan ini tentunya membuat adanya apa? Suatu kecemasan pada dirinya. Maka disitulah seorang suami harus punya apa? Peran. Bagaimana menenangkannya. Ini bahwasannya yang demikian itu tidak perlu membuatnya cemas. Menyatakan bahwasannya dia tidak sendirian di dalam menjalaninya. Di sisinya ada suaminya yang mendampinginya, saling bekerjasama di dalam mengarungi bahtera hidup rumah tangga. Nah, gitu ya. Nah, ditenangkan. Wa lailatul zifaf lailatun min ahammi layalil hayati zawjiyah. Dan malam pengantin itu malam yang termasuk dari malam kehidupan suami istri yang paling penting. Faqad takunu atabat hayatin sa'idah. Waqad takunu atabat hayatin ta'isah. Hadhihi al-laila tatalammahu ha an-nafsu biquwwah wa yantabi'u fil fu'adi kulla dhikriyatiha. Wala taftaul mar'atu tatadhakkaruha ba'da dhalik hatta ba'da shaykhukhatiha. Malam pertama itu bisa menjadi atabah ambang pintu kehidupan yang bahagia, dan terkadang bisa menjadi ambang pintu kehidupan yang sengsara. Ibaratnya ini apa namanya, yang menentukan arah perjalanan hidup berumah tangga nantinya. Malam ini tatalammahuha an-nafsu biquwwah. Jiwa akan memberi atau menatapnya dengan kuat, punya perhatian yang kuat, yang berkesan, gitu ya. Watan tabi'u fil fu'ad, dan akan teringat, tertancap dalam hati, kullu dzikriyatiha, segala kenangan malam pertama itu. Wala taftaul mar'ah, dan perempuan ini akan selalu tatadzakkaruha, mengingatnya. Ba'da dzalik, setelah itu, hatta ba'da syaikhuhatiha, hingga setelah tuanya nanti. Walidzalika, karena itulah, kanal hadiyun nabawiyyu syarifu fi hadhihi lailah, adalah petunjuk Nabi yang mulia di malam ini, wa hadiyus salaf as-salih, atammal hadi wa akmalaha wa ajmalaha wa ahsana, wa akmalahu wa ajmalahu wa ahsana, dan petunjuk salafus salih adalah sebaik-baik dan sesempurna-sempurna serta sebagus-bagusnya petunjuk. Nah, ini ya, kalau kita terfikir bagaimana ya mengupayakan malam pertama yang baik, maka ambillah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan as-salafus salih. Ini. Jangan seperti keumuman orang yang mikirnya malam pertama itu yaitu hubungan badannya saja. Ya. Enggak pikir yang lain. Yang ini kalau dia lakukan dengan tidak memperhatikan tuntunan syariat, justru akan menjadi apa? Malapetaka buat rumah tangganya. Dia pikir wah, malam itu dia mau habis-habisan ya. Dia mau berbuat yang selama ini dia apa cuma kebayang-bayang tok gitu. Nah, ini bahaya. Artinya sebagai tempat apa? Melampiaskan hawa nafsu. Sehingga datang masuk kamar enggak pakai salam langsung disobek bajunya, sorak-sorak set, des gitu ya. Nah, ini memangnya hewan, Pak? Tenang, paham? Tenang. Dewasa begitu loh. Ya, Bang. Banyak orang yang seperti itu, akhirnya apa? Takut calon istrinya nih, atau yang sudah jadi istrinya takut ya. Suram sekali kayak singa. Biasa-biasa udah jalan mulai. Enggak mau, Pak. Wedi, takut saya. Kok kayak gitu? Nah, jangan begitu, Bang. Justru di situ harusnya kamu menampakkan sikap kejantananmu, yaitu sebagai pemandu rumah tangga, ya dia. Sebagai apa? Nahkoda, ya, nahkoda, itu yang membimbing ya orang yang di sampingnya, di sisinya, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik. Itu datang dengan salam, terus lakukan nanti yang akan diterangkan nanti adab-adabnya, begitu, sehingga dia merasakan inilah teman hidup yang sejati. Begitu. Yang dia akan merasakan tenang bersamanya. Damai. Sebagai tempat untuk apa? Mengadu. Nah, begitu istilahnya. Dikala dia mengalami saat-saat yang sulit dalam hidupnya. Begitu. Nah. Sehingga buat dia apa? Semakin berkesan dengan kamu. Merasakan kedewasaan dirimu, kebijaksanaanmu, kata-katamu yang betul-betul apa? Penuh dengan mutiara indah yang menyejukkan hati. Arahan-arahanmu, nasihat-nasihatmu, bimbinganmu yang memberi apa? Penerang dalam pikirannya. Sehingga dia semakin semangat di dalam apa? Menjalani kehidupan rumah tangga seterusnya. Yang dewasa. Ya. Sehingga jangan malam pertama yang dibaca itu petunjuk orang-orang yang enggak jelas. Yang intinya hanya apa? Hawa nafsu tok. Ya kan? Hawa nafsu tok yang kayak gitu. Lah, enggak butuh kita. Itu jalan alami saja, Bang. Alami saja. Ya. Karena kalau kita perhatikan mesti yang dibahas itu bagaimana ya memecahkan selaput darah yang sekalinya. Ya, misalkan yang ya seperti itu. Obat-obat kuat apa? gitu ya. Wah. Yang itu hanya apa? Promosi. Jualan ini ya. Yang enggak ada kenyataannya. Justru seringkalinya apa? Membikin penyakit. Alami saja. Rasulullah SAW enggak ada sejarahnya itu. Ya. Begitu-begituan. Para sahabat juga begitu ya. Alami saja. Minta kepada Allah Ta'ala kekuatan. Dan bukan itu yang dinanti-nanti oleh pasanganmu, bukan itu. Harus kau pahami. Yang dia nantikan adalah yaitu sifat kelaki-lakianmu. Di dalam membimbing, mendidik, mengarah, mengarahkan, melindungi. Ya, dan menenangkan. Itu yang dicari. Paham? Nah. Baik, sekarang kita akan bahas masalahnya satu per satu. Qala waffaqahu Allah ma yustahabbu min at-taslimi 'inda al-bina. Apa yang disunahkan dari taslim, ucapan salam ketika membina rumah tangga. Fa kana sallallahu alaihi wasallam awwala ma yadkhulu ala zawjatihi al-jadidah yulqi 'alayha tahiyyatal islam wa hiya salam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat pertama kali masuk menemui istrinya yang baru, beliau memberikan padanya penghormatan Islam yaitu salam. Assalamualaikum. Kalau mau yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya. Itu bikin gemeteran itu. Luar biasa ini. Apa lagi salamnya itu? Fasih tenangnya. Satu saja ini salam ini sudah apa? Berkesan. Hatinya itu langsung berbunga-bunga. Karena emang sebagaimana kata Nabi SAW, salam itu menumbuhkan apa? Mahabbah. Awala adulukum bisyain idza fa'altumuhu tahabbtum fassalam bainakum. Ini. Orang kalau dikasih salam itu mesti apa? Rasanya berbunga-bunga hati. Ya. Nah, doa kebaikan. Nah, kama warda fi hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha, sebagaimana datang dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha fa arada an yadkhula 'alaiha sallama. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikahinya dan hendak masuk menemuinya, pertama yang beliau lakukan adalah mengucapkan salam. Naam. Dikeluarkan oleh Abu Syekh Ibnu Hayyan dalam Akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanadin hasan, dengan sanad yang hasan. Wa hadza min tamami hadihi alaihi salam, dan ini diantara kesempurnaan petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Fa btida'ul mar'ati bitaslimi lailatal bina'i 'alayha min ahammi asbabi tabdidir rahbah wa taqlilil khasyah. Maka memulai ya, dengan salam ketika menemui istrinya di malam membina rumah tangga kepadanya, ini diantara sebab ya tabdidir rahbah, yaitu yang memecah rasa rohbah, rasa cemas. Iya kan? Ya, bayangkan dengan lelaki yang sebelumnya dia mengetahui itu ajnabi. Belum pernah ketemu gitu ya. Enggak tahu bagaimana nanti sifatnya atau gimana ya. Tentunya apa? Rasa khawatir, takut, cemas. Ya. Nah, dengan kamu datang salam itu sudah apa? Mencairkan rasa apa? Takutnya tadi. Wa taqlil al-khasyah, dan meminimalkan rasa takut tadi, khawatir. Fa innaha la ta'lamu, karena sesungguhnya dia tidak tahu ma hiya muqaddamatun alaih, apa sesuatu yang perlu didahulukan untuk suaminya ini ya. Dia mau apa ya nanti, kan gak tahu ya, apalagi yang belum pengalaman itu gak tahu. Nah, illa ma ukhbirat bih, kecuali apa yang dia diberitakan dengannya. Ya cuma cerita-cerita toh itu loh. Ya, nanti begini loh. Yang namanya malam pertama tuh begini-begini. Cuma cerita. Walaisal khabarukal muayyana, dan tidaklah berita itu seperti apa? Melihat langsung. Sehingga masih cemas, masih ya namanya belum pengalaman. Nah, warahmatu man ukhbira asyadu min rahbati man ayana, dan rasa cemas orang yang cuma dapat berita itu lebih ya berat daripada rasa cemas orang yang sudah menyaksikan. Coba saja ya, orang kalau belum dia coba gitu ya, itu rasa harap-harap cemasnya itu apa? Gede, daripada kalau sudah dia coba, oh ternyata enggak seperti yang diceritakan gitu ya. Ya, biasa aja gitu. Paham ya? Karena biasanya yang diberitakan tuh sesuatu yang apa? Buluk. Ya. Seakan-akan seperti apa begitu. Apalagi yang memberitakannya ini orang yang sukanya ya membuat kesan yang ya, aji aneh-aneh Nah, itu bikin tambah merinding gitu kan. Ya kalau udah menyaksikan sendiri, merasakan sendiri, itu lebih ringan daripada sebelumnya. Ya kan? Walihada kana al-bina'u bisayyib aysara. Karena inilah membina rumah tangga dengan perempuan yang sudah janda itu lebih ringan. Ala zauji, atas suami, minal bina'i bil bikr, daripada membina rumah tangga dengan perempuan yang masih perawan. Itu masih kikuk-kikuk itu loh. Ya. Bisa salting, salah tingkah. Gitu ya. Jadi kamunya itu harus apa? Jadi orang yang bisa menenangkan, jangan malah tambah gemeteran. Masuk cuma menang ya. Nunggu apa yang dia lakukan. No, jangan begitu. Ya, justru kamu yang harus apa? Memulai. Masa malu duduk? Yang situ dia menang mojok, yang sini dia menang mojok. Bodoh. Gak ngertinya. Aduh. Ini bisa apa? Gak baik. Ya. Kamu yang harus memulai. Datangi, dekati, tanya, ajak mulai bicara. Kalau antum yang mulai, ya bicara itu kan akan apa? Mencairkan suasana, menghilangkan ketegangan. Gitu loh. Paham ya? Fasayibu, maka perempuan yang janda yang sudah pernah nikah, sahibatu tajrubah, orang yang sudah punya pengalaman dan ngerti. Ya. Wa dzatu khibrah, yang sudah punya pengetahuan. Qad yaftaqiduha zaujuha atsani in kana bikran, yang kadang suami yang kedua ini belum ngerti. Kalau memang suaminya masih apa? Bikr, masih perjaka. Ya. Justru yang istrinya ini yang apa? Dewasa. Ya gitu. Malah menenangkan ya suaminya. Tenang suami. Nah. Karena enggak pengalaman ya. Sehingga lebih gampang kalau yang perawan ya. Apa yang janda. Dari sisi ini loh, dari sisi ini. Ya biasanya lebih bisa apa, menyesuaikan diri lah, enggak kaku. Nah, biasanya begitu. Sehingga kalau pas nanti kedapatan yang perawan ya, dan ini memang yang diutamakan ya dalam pembahasan kita yang lalu, kalau bisa memilih, pilih yang perawan. Maka harus diingat ini, yang perawan itu biasanya ya sangat cemas dan kaku begitu. Kamu yang harus bisa lah mencairkan suasana, menghilangkan ketegangan. Ya. Caranya apa? Mulailah dengan salam. Kamu yang mulai dengan menyapa begitu. Jangan kamu yang menunggu, kamu yang mulai menyapa. Dan sapaan yang pertama yang paling bagus adalah salam. Kemudian ma yustahabu taqdimuhu lil arusi minasy syarabi qabla al bina. Apa yang disunahkan untuk mendahulukannya untuk ya wanita yang ini menikah ini dari minuman sebelum membina rumah tangga. Lihat. Jadi jangan langsung pikirannya yang itu dulu. Paham? Beri yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan yang kedua yang paling bagus itu apa? Kasih minum. Nah, biasanya orang itu kalau tegang itu akan surut ketegangannya dengan apa dia nih? minum. Coba saja orang yang misalkan ya dikejar-kejar anjing, tegang dia. Biasanya yang dikasih apa pertama kali? Nih, minum. Minum. Nah, gitu ya. Itu insyaallah apa? Akan hilang itu ketegangan. Yang tadinya mau ngomong susah. Oh, gitu ya. Nah, bagian pula dalam kondisi seperti ini. Serba tegang ini. Nah, upaya yang kedua yang perlu diperhatikan adalah dengan minuman. Nah, siap-siap. Nah. Bawa minuman apa? Wedang jahe atau burjo, bukan yang hijau, atau sari kedelai, ya. Apa yang sifatnya bisa apa saling menikmati, atau antum bawa ini ya, kelapa hijau yang sudah dikupas itu, apalagi yang sudah bakaran itu, matup itu, ya. Datang sampai pakai apa ya, nampan itu ya. Ada sedotannya dua. Assalamualaikum. Minum bareng, nah, gitu. Nah, atau sedotannya satu aja, nanti ganti-gantian, nah, gitu ya. Nah, ya ini biar mencairkan dulu suasana. Biar dia senang, biar dia apa? Merasa kamu ini adalah sahabatnya, pendamping hidupnya. Begitu. Paham ya? ثم بعد ذلك يستحب للزوج أن يقدم لزوجته شيئا من الشراب الحلو كاللبن المحلى أو العصير ونحوه. Kemudian setelah itu disunahkan bagi suaminya untuk memberikan kepada istrinya ini sesuatu minuman yang manis. Yang manis, jangan yang pahit-pahit. Biasanya lebih senang ya orangnya, seperti susu yang manis atau asir ya, perasan-perasan itu misalkan apa sari kedelai ya, atau sari kurma, sari apa namanya anggur ya, perasan anggur atau apa itu yang sifatnya enak itu. Jadi misalnya intinya yang biasanya disenangi oleh keumuman orang. Paham? Bagaimana kalau ST? Ya? ST kalau memang senang, ya masalah, enggak apa-apa. Nah, tapi harus ingat, manisnya pun jangan terlalu apa? Manis. Karena biasanya orang itu kalau terlalu manis, kurang sesuai. Ya, yang sedang-sedang aja manisnya ya. Nah. Fahuwa min jihatin mimma waradat bihi sunnah. Cara ini kata penulis ini dari satu sisi termasuk perkara yang disunahkan, datang sunnah dengannya, sunnah Nabi. Nah, memulai dengan minuman, ngajak minum bareng ya dia. Wa min jihadin ukhra, dari sisi yang lain, min asbabi batil hudu'i was sakinah fi raw'il mar'ah, di antara sebab ya, yang menumbuhkan rasa tenang dan tenteram dalam ketakutan perempuan ini, kecemasan perempuan ini. Ya. Karena orang yang belum pernah dia bertemu sebelumnya. Nah, sehingga untuk hilangkan kecemasan itu dengan minuman tadi. Bal huwa min asbabi taqarrubi ilaiha wa tawaddudi ilaha. Bahkan ini termasuk diantara sebab untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Ya, dan untuk bisa apa? Mendapatkan cintanya. Biasanya itu ya orang itu ya, kalau udah naksir sama orang lain, ya kalau keumumannya orang itu ngajak apa? Mangan bareng atau minum bareng. Di kafe, ya. Atau di mana? Ya, kita ini dalam posisi yang betul-betul halal ini, maka pendekatannya juga harus bagus. Begitu. Ya kalau bisa harus cari tahu ini minuman kesukaannya apa ya. Paham gitu. sehingga surprise. Ya, Naim ya. Kok bisa tahu Mas kalau saya senang es campur? Oh, rahasia dong. Nah, namanya ya, saya punya banyak cara untuk mengetahui kesenanganmu. Nah, gitu ya. Kaget ya misalkan. Dia kesenangannya itu es kelapa muda. Nah, ternyata datang membawa apa yang dia senangi. Wah, setambah asik itu. Nah, paham? Nah, ini yang kedua. Mana dalilnya? Fa'an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha dia berkata, inni qayyantu Aisyata li Rasulillah SAW thumma ji'tuha fada'autuhu li khulwatiha. Kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, sungguh aku yang merias Aisyah untuk Rasulullah SAW. Kemudian aku mendatangi beliau, aku mengundangnya untuk berkhalwat dengan Aisyah, berdua dengan Aisyah. Faja'a, maka datanglah beliau, fajalasa ila janbiha. Kemudian beliau duduk di sisi Aisyah. Fa'ata, apa ini? Bentar. Bi ussilabanin, maka beliau pun mendatangkan segelas susu. Ya, lihat. Berarti Rasulullah SAW datang itu apa? Nggawa apa? Segelas susu. Atau ada juga yang menyebut riwayatnya itu didatangkan segelas susu. Ya, intinya ada minuman. Fasyariba. Kemudian beliau minum. Nah, lihat. Kamu yang memulai. Jangan bawa es kelapa mudanya taruh gitu saja. Ya. Silakan minum. Kamunya enggak mulai. Ya biasanya dia tuh malu. Kok saya minum? Ya, izin loh. Izin. Sehingga kamu aja yang mulai dulu. Terus diajak minum. Tsumma nawalaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Aisyah, mempersilakan. Minum dulu. Fa khafadat ra'saha wastahiyat. Maka Aisyah menundukkan kepalanya dan malu. Itu biasa, paham? Ya? Biasa. Qalat Asma, Asma berkata, fantahartuha, maka aku itu menegurnya. Wa qultu laha, aku katakan kepada Aisyah, khudhi min yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambillah dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia berkata, fa akhadhat fa syaribat syai'an. Aisyah pun mengambilnya kemudian meminum sedikit. Hadis Hasan, sudah lewat takhrijnya ya. Nah, gitu. Ini yang kedua. Berikutnya sudah ketemu, sudah salam, sudah minum bareng gitu ya. Kalau bisa minumannya tuh yang ringan. Jangan yang kelas berat. Yang artinya yang kelas berat yang bikin mulut itu apa? Belepotan itu loh. Misalkan apa? Es krim misalkan ya. Belepotan nanti, waduh. Terlalu apa namanya? Terlalu repot gitu ya. Misalkan udah minum mulutnya belepotan, ini kena baju semua, aduh. Akhirnya keluar dulu ke belakang, udah ke belakang nanti balik lagi ke kamarnya susah lama ya, akhirnya acaranya jadi bubar ini ya, misalnya gitu ya. Jadi yang ringan-ringan aja. Ya. Nah, habis itu apa? Berikutnya, salatu rak'ataini bil arusi qabla al bina'i biha. Salat dua rakaat bersama mempelai perempuan tuh sebelum membina rumah tangga dengannya. Membina itu yang maksudnya yang itu hubungan badan. Tsumma ba'da dzalika yustahabu lahu ay yusalliya biha rak'atain. Kemudian setelah itu disunahkan juga dia salat bersamanya dua rakaat. Lihat. Jadi enggak cuma senang-senangnya saja, ada nilai-nilai apa? Ta'abbud ibadahnya. Paham? Harus juga dicampuri dengan suasana ibadah. Bahwa pernikahan itu sesuatu yang suci, yang merupakan bagian dari ibadah. Paham? Bukan semata-mata menikah begitu saja. Apa dalilnya? Fa'an Abi Wa'il. Dari Abu Wa'il qol, dia berkata, ja'a rajulun min Bujailah ila Abdillah wa huwa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Datang seorang lelaki dari Bujailah menemui Abdullah yaitu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala, lelaki itu berkata, inni tazawwaju jariyatan bikra. Sungguh aku telah menikahi seorang perempuan yang masih perawan. Wa inni qad khashitu an tafrukani ay tubghidani, dan sungguh aku khawatir dia benci aku. Faqala Abdullah, maka Abdullah berkata, innal ilfa minallah. Sesungguhnya ilf, ya, ini kesatuan hati itu dari Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal itu ya. Naam, walakinallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan di antara mereka, hati-hati mereka itu. Sehingga kesatuan hati dari Allah Ta'ala. Wa innal farka minasyaitan. Dan sesungguhnya kebencian, terpecahnya yaitu hubungan itu dari syaitan. Liyakraha ilaihi ma ahallallahu lah. Agar menimpakan kebencian kepadanya terhadap sesuatu yang Allah halalkan untuknya. Fa idza dakhalta 'alaiha, maka bila engkau masuk menemui istrimu itu, famurha, perintahlah dia, faltusalli khalfak, untuk salat di belakangmu, rakaataini, dua rakaat. Paham? Begitu. Agar dia merasakan tentram. Karena kalau sesuatu itu ya dibuat nuansa itu nuansa ibadah, mesti akan apa? Damai, ya kan? Tentram. Betul itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu hati mereka itu tenang dengan zikrullah, mengingat. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati itu kan tenang. Sehingga di saat itu kamu jangan lupa untuk apa? Ingat Allah. Ini nikmat yang besar, paham? Atasmu juga atas dia. Maka agar hubungannya betul-betul baik dan barokah, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala atas nikmat ini. Ya, diwujudkan dengan apa? Seperti ini, dengan sholat. Sholatnya sholat apa ini? Sholat apa ya, brother? Sholat apa ini? Sholat apa? Ada di sana yang sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Ini segera sholat sunnah. Tidak dikhususkan niat apa. Jangan kamu niatkan, ini sholat sebelum saya mengamalkan. Ya enggak, ini sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang sekedar sholat sunnah dua rakaat. Paham ya? Jadi enggak ada niat tertentu mungkin loh, Pak. Sekedar sholat ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah. Karena diantara sebab ya, orang itu bisa mendampingi Nabi SAW, ya, diantaranya adalah beliau meminta kepada orang tadi untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Paham? Ini banyak telat, sangat mutlak. Hadis riwayat Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih. Tapi ini mauquf. Ya, ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qad ruya marfu'an wa la yasih. Diriwayatkan secara marfu', tapi yang marfu' itu tidak sahih. Kalau dibilang hadis Nabi tidak, tidak sahih. Paham ya? Tapi ini perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Artinya termasuk dari sunnah sahabat. Nah, sesuatu yang diamalkan. Walaupun sifatnya apa? Sunnah saja. Artinya kalau misalkan situasinya, kondisinya enggak memungkinkan, ya jangan kamu apa memaksakan diri. Paham? Kalau memang enggak memungkinkan, ya bisa dengan cara yang lain, pembicaraan yang sifatnya apa juga ada nilai-nilai zikirnya. Paham? Gitu. Jadi kalau memungkinkan dan tidak ada apa penghalang, baiknya diamalkan. Ya, semoga dengan itu Allah berikan apa? Berkah. Gitu. Intinya buat suasana malam itu apa? Betul-betul bernuansa ibadah. Bukan semata-mata apa? Hawa nafsu. Setelah itu apa? Baca dikit ya. Ma yustahabu minal akhdi binasiyatil arus wa du'a ilaha bil barakah. Apa yang disunahkan? Yaitu dengan memegang ubun-ubun pengantin perempuannya dan mendoakan keberkahan untuknya. Thumma liya'khud binasiyatiha. Kemudian adalah pegang ubun-ubunnya, wa yas'allaha khairaha wa yata'awwadu min syarriha. Mintalah kepada Allah kebaikannya dan berlindung dari keburukannya. Itu. Habis salat ya. Salam. Langsung dipegang apa? Ubun-ubunnya, didoakan. Apa doanya? Nah, nanti dibaca di sini. Fa'an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah SAW, idza tazawaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyakul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alayhi wa idza syara ba'iran falyakhudh bi dhurwati sanamih walyakul mithla dhalik wa zada fi riwayah thumma liya'khudh bi nasiyatiha walyad'u bil barakah. Ini. Bila salah satu dari kalian menikahi seorang perempuan atau beli seorang budak pembantu, ya misalnya budak ya, maka hendaklah dia membaca doa. Allahumma ya Allah, inni as'aluk. Sungguh aku memohon kepadamu khairah, kebaikannya. Wa khairah ma jabaltah alih. Dan kebaikan yang engkau ciptakan padanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang engkau ciptakan padanya. Nah, kemudian kalau dia beli ba'ir, seekor unta, hendaknya dia ambil dzurwatu sanami. Ya. Nah, kemudian mengatakan yang semisal itu. Ya, bagian ujungnya itu. Nah. Dan dalam suatu riwayat ada tambahan, kemudian hendaklah dia pegang ubun-ubunnya dan doakan barokah. Artinya doa tadi itu dengan cara apa? Pegang ubun-ubunnya, Bang. Terus doakan. Fahada yustama yustahabu lizawji fi'aluhu indal bina'i lizawjati. Ini sesuatu yang disunahkan bagi suami untuk dilakukan ketika membina rumah tangga dengan istrinya. Wa qoblal iqdam alal jima'i wal wat. Dan sebelum melangkah untuk berjima' dan hubungan badan. Wa fi hadhil adab. Dan pada adab-adab ini asbabun kathira fi bathis sakinah wa zar'il ulfah wa ghirsil mahabbah fi nafsiz zawjah. Ini banyak sebab untuk apa, menyebarkan, menebarkan ketenangan, menanam yaitu kesatuan hati dan kecintaan dalam jiwa istrinya. Ini dulu buat dia berkesan dengan kamu, merasakan betul-betul ketenangan yang dekat denganmu, adanya bimbingan, adanya doa, adanya nasihat, begitu sehingga dia merasakan apa? Tentram. Nah, kalau orang itu sudah senang ya, jiwanya tentram, untuk yang namanya hubungan badan itu lebih apa? Lebih siap. Paham? Lebih siap dan betul-betul apa? Menyerahkan dirinya sepenuhnya kepadamu. Enggak lagi ada rasa apa? Takut-takut atau gimana? Aman, insyaallah orangnya bagus, baik ini ya. Nah, patut untuk dijadikan sebagai apa? Pendamping hidup sejati. Nah, kalau sudah begitu, dia akan berikan semuanya kepadamu. Gitu. Tinggal kamu pandai-pandailah apa? Memperlakukannya. Jangan sekali-kali apa? Melakukan tindakan yang kasar. Paham? Ini. Nah, setelahnya baru mulai bagian yang panas-panas. Sabarnya kita tunda dulu di pertemuan yang akan datang. Sifatnya ini pelajaran dulu. Lain ya. Niat ibadah, makan sunnah. Setelah ini baru kita akan dikenalkan bagaimana ya, tata caranya kalau sudah siap. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang ya. Kasih ilmunya luas antum ini. Masyaallah, berapa lembar ya.